Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Terakhir yang kita bahas yaitu tentang hukum jima' as-sha'im fi nahar Ramadan. Jima' as-sha'im fi nahar Ramadan fa huwa muharram. Berhubungan badan dengan istri di siang hari pada bulan Ramadan itu sesuatu yang dilarang, dan apabila seseorang melakukannya dengan sengaja maka dia harus membayar kafarah. Dan kafarahnya di sini yang pertama memerdekakan budak, dan budaknya di sini dikatakan oleh jumhur ulama budak yang mukminah beriman. Yang kedua, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut dan tidak boleh kosong, tidak boleh diselingi kecuali dengan sesuatu yang syar'i, misalkan safar ataupun sakit. Kemudian kalau tidak bisa maka dengan memberi makan 60 orang miskin. Sittina miskinan. Dalam pembahasan ini para ulama menyebutkan bahwa memberikan harus kepada 60 orang miskin. Ini orang miskinnya berbeda-beda. Berbeda dengan fidyah. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ala alladziina yutiiquunahu fidyatun ta'amul miskin. Dan orang-orang yang berat baginya untuk berpuasa maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka dan membayar fidyah 1 orang miskin. Fi kulli yawm 1 orang miskin. Dan dalam hadis sebutkan wa yut'im an kulli yawmin miskinan, dalam 1 hari 1 orang miskin, sehingga boleh untuk terulang-ulang. Sedangkan kafarah jima fi nahar Ramadan sebutkan dalam hadis tut'im sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Dan para ulama menyebutkan kalau emang tidak ada 60 orang miskin maka boleh terulang. Boleh diulangi. Misalkan hari ini orang miskinnya misalkan ada 30, hari ini 30, besok berikan lagi pada orang yang sama, orang miskin 30, kalau tidak didapatkan orang miskin kecuali hanya itu saja. Kalau emang banyak orang miskinnya, maka berikan kepada orang miskin yang berbeda-beda. Dalam hadis sebutkan tut'im sittina miskinan. Dan dalam membayar kafar di sini wajib untuk tertib. Dari atas memberikan budak, kalau tidak dapat kemudian berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, kemudian yang berikutnya memberi makan 60 orang miskin. Sehingga apabila seseorang bisa pada tahapan yang paling pertama, tidak boleh dia memilih kepada yang kedua atau yang ketiga. Kecuali yang pertama tidak bisa, kedua tidak bisa, maka yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadis yang berikutnya. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasum, muttafaqun alaihi. Wa zada Muslim fi hadith Ummi Salamah wa la yaqdi. An Aisyah, dari Aisyah wa Ummi Salamah, dan juga dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusbihu junuban min jima', pernah memasuki waktu pagi, jadi matahari apa sudah terbit fajar, dan beliau dalam keadaan junub, masih junub, min jima'in, karena kan pada malam harinya berhubungan badan dengan istrinya. Thumma yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi, wa yasum, dan beliau berpuasa. Muttafaqun alaih, wa zada Muslim fi hadits Ummi Salamah, dan Imam Muslim menambahkan dalam hadits Ummi Salamah wa la yaqdi, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengqadanya. Di dalam hadis ini, hadis Aisyah dan juga hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma, ini yang berkaitan tentang sahnya puasa seseorang ketika dia mengakhirkan mandi janabah dan mandinya setelah terbit fajar. Mandinya setelah terbit fajar. Berdalilkan dengan hadis yang kita baca, hadis Aisyah dan juga hadis Ummi Salamah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam yusbihu junuban min jima, memasuki waktu pagi dan beliau masih dalam keadaan junub, belum mandi, dikarenakan pada malam harinya jima dengan istrinya. Nah, kemudian setelah itu beliau mandi, setelah itu berpuasa, dan beliau tidak mengqadha puasanya. Kenapa? Karena puasanya sah. Nah, di sana terdapat hadis yang lain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza nudiya lis salati salati subh wa ahadukum junub fala yasumanna yawmahu. Apabila dikumandangkan adzan untuk salat subuh, dan di antara kalian junub, fala yasumanna saumahu, dan janganlah kalian berpuasa ketika hari itu. Hadis ini mansukh, dengan hadis Aisyah dan juga hadis Ummi Salamah yang kita baca dalam hadis ini. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berfatwa, yakni tidak sahnya puasa ketika seseorang sudah dikumandangkan adzan subuh dan dia masih dalam keadaan junub. Akan tetapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau rujuk dari fatwanya dikarenakan hadis yang disebutkan, idza nudiya lis-shalah salati subh wa ahadukum junub fala yusumanna yawmahu, itu mansukh dengan hadis yang kita baca di Aisyah dan juga hadis Ummi Salamah bahwa Nabi SAW kana yusbihu junuban min jima thumma yaghtasilu wa yasum, hadis muttafaqun alaih. Dan dilama di sini, ini dalil menunjukkan bahwa diperbolehkan seseorang untuk berhubungan dengan istrinya pada malam hari pada bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan untuk berhubungan dengan istri kalian ketika malam hari pada bulan Ramadan. Rafath di sini yang dimaksudkan adalah jima. Nah, sehingga ini merupakan dalil diperbolehkan ketika malam hari jima sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga diperbolehkan untuk mengakhirkan. Mandi dari jenabah. Dan apabila seseorang menginginkan untuk mengakhirkan, maka afdal baginya untuk berwudu. Maka afdal baginya untuk berwudu. Seseorang ketika berhubungan dengan istrinya, kemudian dia ingin mengakhirkan mandinya nanti, maka perbolehkan. Dan afdalnya bagi dia untuk berwudu. Tidak wajib, tapi sunnah. Kemudian para ulama menyebutkan, dan juga sama halnya ketika seorang wanita yang haid, yang di mana dia sudah suci pada malam harinya, kemudian dia sahur, kemudian adzan subuh dan dia belum mandi besar, maka puasanya sah. Sebagaimana sama halnya dengan hadis yang kita baca. Dan juga masuk dalam pembahasan ini seseorang yang bermimpi di siang hari pada bulan Ramadan, maka puasanya sah. Bermimpi dan mimpi basah sampai keluar air mani, maka puasanya sah. Kenapa? Karena dia keluar air mani bukan dikarenakan kemauannya dia sendiri. Ini keluar begitu saja dengan mimpi. Sehingga puasanya sah. Berbeda dengan halnya seseorang yang di mana dia mengeluarkannya dengan sengaja. Ima bercemburayu dengan istrinya kemudian keluar air mani, atau mengeluarkannya dengan cara istimna, dengan cara onani. Maka hal itu telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه, متفق عليه. dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi siyam, soma anhu waliyuhu, dan dia masih ada tanggungan puasa, soma anhu waliyuhu, maka dipuasakan oleh walinya. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ini yang berkaitan tentang seseorang yang meninggal. Seseorang yang meninggal dan dia punya hutang puasa. Maka disyariatkan untuk walinya untuk mengqadanya. Karena ini termasuk dari berbuat ihsan, berbuat baik kepada si mayit. Dan seseorang yang meninggal yang dibayarkan oleh walinya di sini, yaitu yang di mana dia berpuasa, kemudian dia ada waktu yang memungkinkan baginya untuk mengqadha puasanya, akan tetapi dia keburu meninggal, maka dalam keadaan ini shoma anhu waliyuhu, disyariatkan kepada walinya untuk dibayarkan puasanya dengan cara mengqadhanya. Dan apabila seseorang yang meninggal dia belum ada kesempatan baginya untuk membayarnya, maka dalam keadaan seperti ini tidak perlu bagi walinya untuk membayar atau mengqadha puasanya. Contoh, misalkan seseorang yang ketika pada bulan Ramadan dia beberapa hari tidak berpuasa dikarenakan safar atau dikarenakan sakit selama satu pekan, misalkan. Selesai keluar bulan Ramadan pada bulan Syawal, dia ada waktu baginya untuk mengqadha puasanya. Akan tetapi qadarullah ma syafa'al, dia ketika dia akan membayar keburu meninggal. Maka dalam keadaan seperti ini disyariatkan walinya untuk membayar puasanya, mengqadha puasanya. Nah. Kemudian keadaan yang kedua, seseorang yang berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan, dia safar satu pekan, misalkan. Atau misalkan qadarullah masyafal, dia sakit sehingga dia tidak berpuasa selama satu pekan di awal Ramadan. Kemudian setelah itu dia sembuh. Dia sembuh, masih pada bulan Ramadan, dia puasa Ramadan, puasa Ramadan, puasa Ramadan. Di akhir dari bulan Ramadan qadarullah masyafal meninggal. Maka dalam keadaan seperti ini, maka tidak perlu walinya untuk mengqadanya, membayar puasanya. Kenapa? Karena orang tadi dia belum ada kesempatan baginya untuk membayar puasa Ramadan. Sehingga tidak ada kewajiban bagi sehingga pada walinya tidak perlu baginya untuk mengqadanya. Sehingga pada walinya tidak perlu baginya untuk mengqadanya. Nah, kenapa? Karena sudah meninggal dan belum ada kesempatan. Belum ada kesempatan. Sama halnya ketika wanita haid, sama dia haid satu pekan. Nah, kemudian setelah selesai haid dia berpuasa. Ketika tanggal 2 Syawal, dia meninggal. Dia meninggal. Maka dalam keadaan seperti ini walinya tidak perlu untuk membayar puasanya. Kenapa? Karena dia belum sempat untuk membayar puasanya. Orang yang meninggal tadi, dia belum sempat untuk membayar puasanya. Kemudian di sini sebutkan, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, dipuasakan oleh walinya. Siapa itu wali? Para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan wali itu harus orang yang ahlul waris. Ada yang mengatakan ashabah. Kemudian ada yang mengatakan wali huwa qarib, orang-orang yang terdekatnya, temannya misalkan, diperbolehkan baginya untuk membayar puasanya. Dan yang rajih bahwa wali di sini adalah kullu qarib. Bahwa wali di sini adalah kullu qarib, orang-orang yang terdekat. Perbolehkan. Dan di dalam hadis sebutkan sama'an waliyuhu, karena kebanyakan yang membayarkan puasa adalah walinya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa wali di sini adalah kullu qarib, yaitu orang yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka Nabi SAW ketika ada yang bertanya kepada Nabi SAW, yaitu seorang wanita yang di mana ibunya meninggal dan dia punya puasa nazar. Kemudian wanita tadi mengatakan kepada Nabi SAW, bertanya, apakah saya berpuasa untuknya ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ara'aiti law kana ala ummiki daynun faqadaitihi, apakah ibumu apabila punya hutang maka engkau bayar hutangnya? Kemudian wanita tadi mengatakan, na'am ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka fadainullah, hutang kepada Allah ahakku ayyukdha. Sehingga Nabi SAW memisalkan bahwa hutang puasa itu sama seperti seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain. Sehingga ketika orang yang punya hutang kepada orang lain, apakah yang membayarnya itu harus wali atau siapapun bisa membayarnya? Nah, maka orang yang dipuasakan itu adalah bukan hanya walinya saja tapi kullu qarib, orang yang terdekat diperbolehkan untuk membayarkan puasanya karena sama seperti hutang. Dan puasa di sini yaitu umum. Puasa-puasa yang wajib seperti puasa nazar, puasa Ramadan. Ini semuanya puasa-puasa yang wajib. Karena dalam pembahasan ini terdapat khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa yang dibayar adalah hanya hutang nazar saja. Sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW yang dia mengatakan bahwa ibunya punya hutang puasa nazar. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan fasumi an ummik, berpuasalah untuk ibumu. Nah, akan tetapi dibantah dengan hadis yang kita baca, hadis Aisyah, bahwa hadis ini adalah umum. Di Aisyah Nabi mengatakan man mata wa alaihi siyam soma anhu walihu. Man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi siyam, dan dia punya hutang puasa, soma anhu walihu. Siyam di sini yaitu umum, baik puasa nazar ataupun puasa Ramadan masuk ke dalamnya. Nah, dan perintah di sini yaitu laisa lil wujub, akan tapi lil istihbab. Sebagaimana ini merupakan pendapat jumhur ulama, bahwa perintah bahwa dipuasakan oleh walinya adalah lil istihbab, bukan lil wujub. Nah. Karena apabila kita mengatakan lil wujub, maka walinya berdosa apabila tidak membayarkan puasanya. Padahal dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosanya orang lain. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosanya orang lain. Sehingga perintah di sini soma'anhu waliyuhu adalah lil istihbab, laisa lil wujub. Dan sebagian para ulama mengatakan lil wujub, akan tetapi yang rajih lil istihbab. Wallahu ta'ala alam. Naam. Taib. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang pembahasan kita siam, dan pertemuan berikutnya kita masuk ke puasa-puasa sunnah. Masuk ke puasa-puasa yang sunnah. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahun. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.